seusai. Ada hari bapak. Kenapa? Padahal bapak yang berjuang yang dapat hari ibu. Ya kan? Ada hari bapak. Nggak ada. Karena begitu nilainya wanita-wanita kita ini. Ah, makanya tadi disinggung tuh. Yang keempat, selalu mencari keridhaan Allah. Kita boleh berusaha, silakan berusaha. Tapi yang kita utamakan keridhaan Allah. Sebab semua aktivitas kita di bawah keridhaan Allah, dia akan menjadi amal saleh. Kalau dia menjadi amal saleh, akan terjadilah husnul khatimah. Itu kuncinya. Jadi banyak kadang-kadang kita ini, saya terkejut itu. Bagaimana sekarang ini juga barangkali Pak Rifai perlu kita pikirkan. Mudah-mudahan Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan mendengar cerita-cerita ini. Amin, amin. Bagaimana supaya sistem pendidikan nasional menitik tolakkan masalah keagamaan dan masalah moral sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional. Di sana tegaskan pendidikan agama wajib diajarkan di sekolah oleh guru yang seagama. Wajib dicantum dalam kurikulum. Jadi kalau pendidikan agama cuma 2 jam, minimal 6 jam. Karena apalagi di SD. Iya. Di SD harus ditanamkan yang paling pokok 3. Hmm. Bebas tulis baca Al-Quran, salat, dan akhlak. Dengan anak-anak kita bebas dari buta huruf Al-Quran, anak-anak kita akan dekat dengan agama. Dengan salat, dia akan selalu dekat dengan Allah. Dengan akhlak, dia akan hidup bertertib, baik terhadap dirinya, baik terhadap orang tua, baik terhadap guru, terhadap family, lingkungan. Terhadap lingkungan, termasuk terhadap tumbuh-tumbuhan, termasuk terhadap hewan. Ada akhlaknya. So, akhlak itu kan banyak hubungannya. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang tua, manusia. Akhlak kepada kakak, saudara, adik, ipar, lain jenis, iya tidak, lain agama. Kemudian akhlak terhadap alam, akhlak terhadap hewan, akhlak kepada makhluk-makhluk Allah. Ini mesti ditanamkan, karena di masa SD itulah sangat mudah menanamkan sesuatu. Melukis di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Melukis setelah gaek tua. Gaek sama dengan tua. Bagaikan melukis di atas air. Ya apa tidak? Ini perlu kita renungkan. Ini ada pula kita akan menanam, mempelajari seks kepada anak-anak. Tidak di pelajaran seks itu anak-anak sudah tahu kok. Iya. Tapi bagaimana menanamkan moralitas, mendudukkan akidah sebagai umat Islam, sebagai umat yang beragama, sehingga betul-betul Pancasila itu kita implementasikan secara sadar. So, Pancasila itu kan bertolak dari agama dan budaya bangsa Indonesia. Iya atau tidak? Iya. Bagaimana ini bisa? Jadi oleh sebab itu, dengan adanya moral kembali lagi, akan naiklah derajat bangsa kita ini, khusus kaum ibu. Kalau kaum ibu sudah baik, sudah hebat, akan teguhlah bangsa kita ini. Iya. Saya ini yang saya khawatirkan. Yang di rumah itu kan lebih banyak ibu-ibu yang mendidik anak langsung kan ya? Iya betul. Sebab sibuk. Fungsi ibu itu kan 7. Gak tahu belum? Belum. Yang pertama sebagai yang bangsa. Yang kedua sebagai sayap kiri. Laki-laki sayap kanan, wanita sayap kiri. Jadi baru burung tadi hebat terbang. Karena sudah seimbang. Kalau tidak, tidak seimbang dia. Miring-miring lah. Miring-miring dia. Yang ketiga adalah sebagai administrator. Debit kredit, itu ibu-ibu yang tahu. Iya apa tidak? Iya. Jangan nanti anak Cina mati terbenam, masuk 5 keluar 6. Kan tak cocok, jadi akhirnya rugi terus kan. Nah, jadi itulah efisiensi tadi, jadi harus jelas. Yang ketiga, yang keempat, ibu sebagai pendidik, dialah yang pertama kali mulai dari kandungan sudah dididik. banyak membaca Al-Quran, rajin sholat, iya apa tidak? Ya. Sampai dia lahir disusukan selama 2 tahun, Al-Quran menyuruh 2 tahun. Supaya anak tadi cerdas, santun kepada ibu dan santun kepada orang tua. Ini yang perlu kita pikirkan. Itu gunanya. Makanya Al-Quran mengatakan susukan anak 2 tahun. Ini anak dah pernah nyusu sama ibunya, nyusu sama susu sapi. Akhirnya udah gede, udah besar anak tadi, ditanduknya ibunya. Apa yang membesarkan dia? Sapi kok. Ditanduknya. Iya. Njie toh? Nah, ngono toh. Nah, ini perlu kita renungkan ini. Pun ini. Iya. Jadi sebagai pendidik yang pertama, ibu lah. Iya tidak? Nah. Yang kelima, ibu sebagai apa? Sebagai dokter. Wah. Sebab kalau anak sakit, ibu yang tahu dulu. Ya, ya. Kalau anaknya luka, ibu cepat mengambil obat. Bapak nggak tahu. Iya apa tidak? Iya. Wah, ibu-ibu mau ianya kenceng betul. Yang keenam, ibu sebagai pelayan. Pelayan terhadap rumah tangga, pelayan terhadap anak, pelayan terhadap suami, pelayan terhadap lingkungan. Dan kita semua ini sebetulnya pelayan. Presiden pelayan kepada rakyat. Menteri pelayan kepada rakyat. Iya apa tidak? Iya, kita ini pelayan. Sekarang enggak. Banyak sekarang ini keluarga itik. Oh, keluarga apa? Itik. Oh, itik. Bebek, itik bebek, itu bebek, kalau bebek. Bertelur, telurnya yang ngeramin orang. Bukan dia. Jadi anak diserahkan kepada babysitter, diserahkan kepada pembantu, diserahkan kepada TPA, tetap penitipan anak. Akhirnya kalau pembantu yang membesarkan karena dia bodoh, yang pokok anaknya diam, setiap menangis diberi obat tidur. Obat tidur, tanya lah nyanya, bagaimana Nem? Anak aman nyanya, tidur anak itu tidak ada apa-apa, nyanya aman, tapi dia tidur terus. Nanti setelah dia sekolah tidak cerdas, karena tidak dibesarkan oleh ibunya. Ibunya betul, sibuk. Nabi, ibunya sibuk. Ibu sibuk, ya sibuk boleh sibuk, tapi kan ada beda-bedanya sibuk. Ya diaturlah. Diaturlah, ada kesibukan. Tapi tadi sayap, sayap itu kan ada keseimbangan, sinergi yang pokok. Ini kan ada istilah gender, yang gender itu bagaimana? Mau perempuan sama dengan laki-laki? Tidak mungkin. Fitrah kita berbeda, Pak. Berbeda, ibu-ibu. Fitrah kita tidak sama. Ibu lebih tinggi perasaannya. Giliran bapak-bapak yang ke sana, giliran ibu ke saya. Giliran bapak, ya Pak, giliran ibu ke saya. Ini perlu. Kita ini kan majelis zikir, kita ingatkan umat ini kembali. Iya apa tidak? Iya Pak, Pak Peng. Ini masuk kita. Bagaimana menurut ibu-ibu? Betul tidak itu? Ah, itu namanya ibu. Ibu kan bunda. Bunda kan, coba. Ini kan namanya ibu jari. Kalau ibu jari itu bisa menyentuh semua anak jari. Coba, kemana ini bisa ditutup. Ini bapak jari. Kalau bapak jari hanya dekat dengan ibu jari. Anak jari tidak dekat dengan bapak. Anak bisa. Betul tidak? Ini kan alam terkembang jadi guru. Kan alam ini. Kan guru kita ini. Ya tidak? Coba tidak? Ini kan bapak jari ini. Bapak jari kepada ibu. Jadi dekatnya kepada anaknya. Kamu tahu aja. Ini mulai dari kecil-kecil bisa nggak ibu? Coba sini, coba. Ini perlu kita renungkan lebih. Ketujuh. Nah, yang ketujuh adalah ahli masak. Wah, koki. Bukan jadi koki, masak itu bisa saya memasak pembantu segala macam, tapi meresep, mengaduk, mengatur seorang ibu. Sebab ada pepatah Belanda, hat fi adabah, cinta itu kadang-kadang bersarang di perut. Banyak seorang laki-laki bukan melihat wajah istrinya, yang dilihat aja kemampuan istrinya memasak yang enak. Kadang-kadang ada laki-laki yang gagah, istrinya jelek aja, hitam. Hidup. Hah? Hitam hidup. Sudah hitam hidup. Tahu, kuali tahu, kuali. Ah, keajak wajah telungkuk kan hitam. Kalau dia pergi berjalan berdua kayak gagang, anu gagak tahu burung gagak. Hmm. Menggonggong telur. Hmm. Yang satu hitam, yang satu putih. Hmm. Sehingga saya pernah tanya seorang bapak, kenapa bapak mencintai ibu ini kok kayak begini? Sesudah saya makan, Pak, hidung yang pesek jadi mancung saya lihat. Kulit yang hitam nampaknya kuning. Badan yang kayak drum, ramping nampaknya. Akhirnya saya lamar. Sehingga ibu tadi bertanya, waktu saya dilamar bapak ini, 3 jam saya pincang. Kata ibu tadi. Enggak percaya deh, heran. Enggak percaya masa orang segagah ini lamar dia. Hanya karena masak. Wow, pinter masak tuh. Jadi kalau seorang suami jarang makan di rumah, ajak, Mas, kita makan restoran yuk. Padahal di rumah sudah disediakan ayam, ikan, semua baik-baik aja. Bisa enggak makan-makan dia. Dia sudah kangen sayur. Sayur enggak pernah ada. Pergi ke restoran kiranya dia ingin sayur. Makanya variasi itu perlu. Semua orang kalau itu ke itu aja bosan. Iya apa tidak? Iya. Perlu adanya variasi. Sama saya ibu-ibu di rumah harus variasi. Kadang-kadang pagi pakaiannya ini, besok sore begitu. Dengan variasi itu suami tidak pernah pergi ke warung. Makanya pergi ke warung kan di rumah tidak ada variasi. Iya. Membosankan lihat rumah itu ke itu aja. Akan pergi kenduri itu. Pergi kenduri, pergi pesta. Wah bukan main cantiknya. Di rumah enggak. Bau tungku aja baunya. Orang Betawi bilang kayak kucing tabunan. Nah makanya. Iya enggak? Oleh sebab itu makanya perlu itu variasi itu perlu. Oleh sebab itu makanya kan tersebut juga orang bertanya bagaimana Buya membentuk keluarga sakinah. Ada 9 tata. Udah tahu belum? Belum terus. Padahal yang pertama tata hubungan antara suami istri harus seimbang. Serasi. Kalau suami sedang marah kita pergi ke dapur. Kalau istri sedang marah kita pergi ke warung. Aman. Jangan dilawan dong. Ini kan banyak dilawan akhirnya bentrok. Iya, tidak. Soal kalau kita pergi ke warung, nanti waktu pulang dia sudah naruh teh. Dia sadar, wah saya sudah marah sama mas tadi. Betul ya? Tamat aja itu. Ya tidak? Nah. Yang kedua, tata anak. Anak itu harus ditata sehingga dia bisa menjadi pendidikan yang baik. Tertanam iman, tertanam takwa, akidahnya bagus, ibadahnya baik, kita tanamkan. Itu ditata. Ya tidak? Bagaimana tanya tadi? Pertama belajar dia harus khatam Al-Quran. Malu kita kalau anak tidak khatam Al-Quran. Yang kedua harus belajar salat. Ya tidak? Itu kan disuruh oleh Rasulullah. Umur 10 kalau dia mau salat, berikan sanksi. Kamu kalau tidak salat tidak diberi belanja. Anak takut tuh. Ini kan sanksi tidak ada. Bagaimana kamu beri sanksi? Ibunya tidak salat kok. Ini masalah kita sekarang. Ibunya aja tidak salat. Tidak salat bagaimana kamu nyuruh. Iya. Bagaimana orang akan mementeras korupsi? Yang kamu mementeras ini korupsi kok? Itu umpama. Umpama. Ya. Umpama. Contoh. Ya tidak? Ini contoh. Jadi tata. Yang kedua apa? Tata ekonomi. Yang ketiga. Yang ketiga tata ekonomi rumah tangga. Di tata ekonomi rumah tangga. Bagaimana menatanya? Itu terserah kepada kita yang baik. Yang keempat. Ya enggak? Sudah tatana. Tata ruang. Ruang rumah tangga itu ditata. Sekali 6 bulan, kursi taruh sini. Nah, dengan ada ditata terasa menyenangkan. Iya apa tidak? Iya. Bervariasi. Iya, rumahnya sempit kan nanya. Bukan. Modelnya ditata. Bukan bentuknya ditata. Tata itu kan macam-macam caranya. Bisa juga ditempat di sini, tapi peong sikit. Iya. Gitu. Bisa kan? Nah, ini tata rumah tangga. Jadi ditata ruang namanya home decoration, ya enggak? Iya. Ditata ruang. Tempat tidur sekali-kali kan bisa dimiringin di tembok. Iya, gitu umpamanya. Iya, mungkin barangkali seprahnya segala macam lah. Iya. Jadi namanya tata ruang. Rumahnya petak, ya. Yang kedua apa? Tata rias. Wah, ini. Tata rias dong. Kalau enggak bisa membeli lipstick, makan sirih dong. Merah, iya tidak? Umpamanya. Baiklah, sampai makan sirih ya. Ya, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa masih beserta kami di Mimbar Nurussalam yang pada pengajian pagi ini tentu sangat segar karena kita masih membicarakan masalah strategi di dalam kehidupan keseharian kita, yaitu tujuannya adalah husnul khotimah. Tapi rupanya selama kehidupan kita di dunia ini untuk mencapai husnul khotimah banyak variasinya. Sekarang masalah tata, menata dalam kehidupan ini, yang terakhir adalah tata rias. Yang ke nomor 5, tata rias tadi istilah Belandanya sminken ya. Sminken apa make up. Kalau misalkan tidak ada lipstik, lipstiknya bisa lipstik spek siri. Ya. Gigi jadi kuat. Iya. Artinya ada usaha untuk tata rias ini. Tata rias. Artinya yang... supaya di rumah ini kan sekarangnya pergi pesta berias, di rumah enggak. Jadi akhirnya suami bosan dong, enggak ada variasi. Iya. Nah, itu. Suami juga begitu, semantan jenderal lu pakai bintang aja seperti tidur. Tukar baju dong. Iya. Sesuai jadi sehingga nanti. Iya, pakai baju yang bagus. Iya, gitu umpamanya. Ini tidur pakai jas, jalan-jalan enggak pakai jas. Iya. Ya, terus tata yang lain? Nah, kemudian sudah itu apalagi namanya tata busana. Jadi tata rias sekarang tata busana. Arti busana itu disasa, bukan mahalnya yang pokok, tapi keserasian. Iya. Kalau jilbabnya begini, bajunya warna ini, harus sarungnya begini, sandalnya begini, bukan mahalnya yang pokok. Iya. Walaupun mahal, kalau tidak serasi tidak menyenangkan. Iya. Sebab berpakaianlah kamu kata Rasulullah seperti tahi lalat di pipi seseorang. Wah, begitu Rasulullah mengatakan. Berpakaianlah, berhiaslah kamu seperti tahi lalat di pipi seseorang. Supaya nampaknya indah. Jadi penampilan tadi penting, bukan kita sombong, bukan itu kan. Tapi penampilan. Performance. Enak dipandang mata ya. Kemudian yang ketujuh, betul. Tujuh ya? Ya, tujuh. Tata pekarangan. Pekarang itu ditata. Artinya ditanam bunga. Besok dicabut. Nah, kalau umpamanya sekarang ini kan, sekarang kan banyak ada bunga palsu yang banyak. Oh, bunga palsu. Kalau bunga palsu banyak di rumah, nanti ayo datang pulanglah kumbang-kumbang palsu. Akhirnya main palsu semua, maka banyak sekarang ini kumbang palsu di rumah karena bunganya nanti palsu pula. Iya. Ya enggak mungkin dong kumbang asli datang ke kumbang palsu. Bunga palsu mana mau? Iya. Nah, kalau dulu tidak ditanam bunga. Boleh ditanam langsung atau pakai pot. Iya. Kalau punya anak gadis, dia bertandang ke rumah orang. Jam 5 dia pulang. Karena bunga tadi berkata, wahai gadis cepatlah pulang, aku kehausan. Melihat gadis menyiram bunga, tertegun bujang di tengah jalan. Apa kata si bujang? Sedangkan bunga di halaman lagi disayang, kuno nanti suami di atas rumah. Kan main. Iya. Hancur hatiku. Yang ketujuh. Delapan. Tata masakan. Nah, di tata masakan itu artinya dibagi variasi. Mungkin hari dua hari ini, dua hari ini, sehingga dengan adanya variasi selera terbuka. Selera terbuka, banyak masuk badan sehat. Ya atau tidak? Iya. Yang kesembilan, tatang ibadah. Nawiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Beri cahaya rumah tanggamu dengan mendirikan salat dan mulut yang membaca Quran. Ingat, mulut yang membaca Quran. So, sekarang banyak membaca Quran di rumah, tapi bukan mulutnya. Kaset. Akhirnya kaset masuk surga, dia masuk neraka. Soalnya ngaji kaset. Yang masuk surga jadinya kaset. Kaset. Oleh sebab itu bapak-bapak, oleh ibu-ibu, para pemirsa, kita diingatkan Makanya semua amal kita tadi kalau berdasarkan kepada iman dan takwa, dia akan menjadi amal saleh. Produksinya apa? Kalau menjadi amal saleh, semua apa aja pekerjaan kita itu, kuncinya yang pertama niat. Innamal a'malu bin niat. Wadikul imri'in. Mana? Yang kedua adalah kuncinya doa. Sudah kita berniat, kita berdoa. Yang ketiga, ikhtiar. Berniat, berdoa saja, tapi ikhtiar tidak ada, tidak akan jalan itu. Tidak jalan, ya. Ya, harus bekerja keras. Sehingga Al-Quran mengatakan, fa'iza kudati sholah, fantasiru fil'ar. Selesai salat subuh, bertebaran di muka bumi. Mencari rezeki yang diciptakan Allah. Habis subuh tidur. Ini habis subuh tidur. Layanamu, tidak boleh, jangan tidur. Ba'da sabri, sesudah subuh tidak boleh tidur. So akan menimbulkan kemalasan, kelalaian. Nah, kalau orang subuh tidur, rezekinya dipatok ayam. Dipatok ayam nanti. Nah, karena ayam jam 4:30 sudah bangun. Iya. Nggak tidur lagi. Nggak tidur lagi ayam. Dan jam 6 keluar kandang. Dia ayam. Ayam hanya dengan satu kepandaian, tapi dia mampu membesarkan 15 ekor anaknya. Oh. Tanpa kurang gizi. Iya. Ada enggak anak ayam kurang gizi? Ada. 15 ekor. Ikut enggak bapak ayam membesarkan anaknya? Tanpa bapak. Ini manusia punya ibu, punya bapak, anak cuma satu. Kok bisa kurang gizi? Orang pula yang disalahkan. Oh, ini pemerintah salah. Kesehatan salah. Ayam saja tidak pernah menyalahkan orang. Kita sekarang terlalu banyak menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban. Kita harus seimbang dong. Lakukan kewajiban, hak akan datang. Tanpa kewajiban, mana hak datang? Tak bisa itu. Nah, oleh sebab itu makanya tadi, yang pertama tadi kita harus bekerja keras. Itu kuncinya tadi. Iya atau tidak? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apabila kita sudah mulai bekerja, akan kita hadapi dua masalah. Berhasil atau belum berhasil. Bukan gagal, belum berhasil. Kalau berhasil, syukur. Alhamdulillah. Tanda syukur apa? Semua nikmat yang diberikan Allah dimanfaatkan untuk kebaikan diri dan kebaikan orang lain. Itu namanya syukur. Yang kedua, kalau belum berhasil, sabar. Sebab kesabaran tadi akan membuat kita berhasil. Orang sekarang banyak hidup tidak sabar. Katanya tidak ada... berhasil jadi calon bupati. Loncat tower. Karena tidak sabar, satu. Yang kedua, karena Allah dekat, tidak dekat dari dirinya, jauh. Seolah-olah dia bisa mengatur semuanya. Tidak. Yang mengatur manusia ini, alam ini, Allah. Ya kalau kita belum berhasil, menyerah. Fatawakal Allah, bahwa hasbuh. Iyalah, bahwa hasbuh. Nah, kita harus bertawakal kepada Allah. Makanya guna agama itu dua. Yang pertama, tempat menyerahkan nasib. Yang kedua, untuk mencari kekuatan. Orang yang tidak punya agama, nasibnya diserahkan. Bisa ke racun, bisa ke tuba, bisa ke tower. Bisa meloncat dari lantai hotel ke bawah. Banyak sih. Banyak. Banyak. Ya. Karena tidak punya agama. Banyak, ya. Tapi kalau orang sudah punya agama, punya tempat menyerah, tawakal, akhirnya timbul kekuatan. Apa kekuatannya? Semangat timbul. Tak ada gunung terlalu tinggi kami daki di tengah panas. Ya. Tak ada jurang terlalu dalam kami turun di malam gelap. Begitu hebat semangat. Ya apa tidak? Ya. Maju terus, pantang mundur. Ini kalau kita punya kesabaran. Sebab innallaha ma'as sabirin. Tuhan selalu mendekatkan diri kita dekat pada Allah. Kenapa kita harus macam-macam? Oh, sekarang ini kita sudah pacaran 3 tahun enggak jadi. Pikirkan dulu, mungkin ada sebab. Kalau jadi mungkin akan buruk nanti akibatnya. Iya, pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya kalau kita sabar. Ya. Ini tidak. Ikat tangan berdua. naik ke atas hotel, loncat kedudukan ke bawah. Dia di dunia sudah dapat nikmat, di akhirat masuk neraka. Baiklah Bu ya, kelihatannya ibu-ibu udah yang catat-catat ini udah pada mau bertanya ini dari sini tadi belum ya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Inayah dari Majlis Taklim Jamiatul Husna Rempoa. Menarik sekali materi yang telah disampaikan karena memang ini berkaitan dengan kita sebagai ibu rumah tangga ya Pak ya. Karena memang untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kayaknya begitu banyak yang harus kita lewati gitu ya. Dan yang terutama sekali ini Pak Ustadz untuk kehidupan keseharian di dalam rumah tangga dengan anak-anak ini bagaimana menerapkan disiplin kepada anak-anak itu karena memang kayaknya agak sulit gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi antara menerapkan disiplin dengan kita memberikan sanksi gitu kan. Khawatirnya kita memberikan sanksi nanti dibilang kekerasan kepada anak gitu ya. Walaupun kita sanksinya tidak dengan fisik atau bagaimana gitu. Karena memang dengan menyakiti anak kan kadang dibilangnya juga itu merupakan kekerasan pada anak juga seperti itu. Jadi yang saya ingin tanyakan bagaimana menerapkan disiplin kepada anak-anak di dalam rumah dan juga memberikan sanksi yang baik kepada anak-anak itu seperti apa gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus nih kiat-kiat. Bagus. Yang pertama adalah anak-anak itu dari umur 0 sampai umur 7-6 tahun sampai malah sampai 12 tahun dia akan patuh kepada orang tua. Itu menurut psikologis. Dia akan patuh. Apa saja yang kita katakan dia akan ikut. Nah, itulah kita gunakan kesempatan memberi tuntunan, memberikan bimbingan dan selamatkan. Nah, sekarang ini sanksi itu penting. Tidak ada sesuatu hukum akan berjalan tanpa sanksi. Sekarang ini makanya budaya sesuatu kelompok atau etnis harus dihargai. Dengan dihargai budaya tadi itu manusia akan teratur. So begini ya, ada dua. Sesudah dia di doktrin namanya itu. Jadi anak-anak tanpa doktrin tak mungkin dia akan baik. Sebab anak-anak belum sempurna akalnya. Sampai umur 12 tahun dia belum balik. Karena dia belum balik, belum bisa dipercaya. Jadi saksinya belum boleh kok. Iya apa tidak? Yeah. Jual beli saja belum boleh sebenarnya itu. Karena akalnya belum bisa sempurna. Kalau ini diletakkan ham apa pedomannya? Saya juga ingin tanya itu. Bingung saya ini. Ham apa? So anak-anak ini, sebab dakwah itu mengandung tiga hal. Yang pertama adalah doktrin. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga adalah seruan. Doktrin bagi orang yang masih belum balik. Tanpa doktrin dia tidak akan berjalan. Engkau harus begini, engkau harus begini, engkau harus begini, engkau harus begini. Nah, sanksi itu bukan hanya harus dipukul. Iya. Sanksi itu macam-macam. Bisa tidak dibelikan baju. Ya tidak. Bisa tidak diberi uang sekolah, belajar sekolah. Macam-macam lah sanksi tadi bisa diberikan. Ini yang pokok. Nah, sekarang ini standar HAM harus dijelaskan kembali oleh kebangsaan Indonesia ini. So, kemarin ini di Sumatera Barat itu keluar perda maksiat. Wanita tidak boleh berjalan sendirian lewat dari jam 10. Itu udah perda itu. Datang dari HAM, itu melanggar HAM, saya bantah. Apa HAM apa ini? Apa yang dilanggar? Sebuah wanita ini kalau lewat jam 10 tanpa muhrim, apalagi dengan pakaian yang tidak senonoh, itu akan dipaksa diperkosa oleh laki-laki. Ya tidak. Sobalah anak gadis berjalan jam 10 malam sendirian ketemu anak bujang 3 orang pakaiannya menyolok, dikejar enggak? Rata-rata perkosaan terjadi tidak terlepas daripada pakaian. sebab posisi pakaian manusia itu lima. Nah, ini perlu ini. Posisi pakaian lima. Yang pertama pakaian itu adalah untuk mencegah udara. Udara panas, udara dingin, terlindung. Yang kedua pakaian itu adalah untuk jati diri. Apa beda laki-laki dengan perempuan dengan pakaian? Makanya laki-laki tak boleh meniru pakaian perempuan, perempuan tak boleh meniru pakaian laki-laki. Haram hukumnya. Karena nanti kehilangan jati diri. Nanti berjalan berdua satu, berjalan sama pakaiannya, orang bingung kan. Dia apa aja dikerjakannya, orang udah bisa curiga. Karena pakaiannya ada. Tapi dengan ada jati diri, eh kamu bujang gadis kok gini-gini, apaan ini? Malu orang, dia enggak? Ya, jadi jati diri. Apa yang membedakan pakaian seorang muslim dengan non-muslim? Saya kemenakan saya pergi sekolah ke Amerika mengambil S3. Di sini tidak mau dia pakai baju kurung. Di kampung, tidak mau dia pakai jilbab. Kalau di sana pakai baju kurung, pakai jilbab. Saya tanya sama dia, kenapa kalian begini? Mete. Pakai mete itu mamak yang ketek, yang kecil. Ya kan? Mete. Apa beda saya dengan orang Amerika? Kalau sama-sama dengan dia. Saya ini kan orang Minangkabau. Orang Indonesia. Waktu itu saya dipandang remeh aja katanya. Setelah pakai jilbab, saya pakai baju kurung, dihormati sayang. Karena jati diri saya jelas. Oh, from Indonesia. Yes. Thank you. Itu. Saya juga waktu keliling di Eropa, tidak tanggal kopiah saya. Saya dihargai. Yang tanggal kopiah, tidak diatukan oleh orang Eropa. Sama aja sama orang from sana. Indonesia, yes. Bung Karno, katanya. Oh, dia yang ingat ke Bung Karno nih. Yang pakai kopiah kemana-mana ke Bung Karno kan. Yes, from Indonesia. Banyak penghargaan. Nah, jadi oleh sebab itu sekarang ini kita masa kanak-kanak itulah kita tanamkan. Kita beri sanksi-sanksinya tadi itu bukan kalau kita bukan kan terang, dia rusak dia, nggak mungkin. Tapi sanksi itu adalah berapa hukuman? Banyaklah cara-cara. Sedangkan sekarang aja ada hukuman mati kok. Ada pula mengatakan tuh itu melanggar HAM. Jadi kalau dia bunuh orang nggak melanggar HAM, tapi dia dihukum mati melanggar HAM. Nah itulah. Kalau hanya manusia berpegang kepada otak, manusia akan sesat. Kalau tidak berpedoman kepada agama. Makanya tuntunan hidup manusia itu tiga. Yang pertama wahyu, objektif. Yang kedua hukum alam, objektif. Yang ketiga hukum akal, sangat subjektif dan conditioning. Ya atau tidak? Makanya istilah orang Minang mengatakan kepala sama berbubu, pendapat berbeda-beda. Coba sekarang, berapa banyaknya profesor, doktor, ahli ekonomi sekarang nih? Selamat ekonomi kita sekarang. Karena masing-masing punya teori sendiri kan? Iya, masing-masing. Tidak ada keseragaman. Tapi kalau bertolak dari ajaran agama, objektif. Dari hukum alam, objektif. Lihat hukum alam. Contohnya, ayam tadi. Ayam tidak punya otak, tidak pernah S1, tidak pernah S2, tapi bisa menyelamatkan anaknya 15 ekor. Ini tamat S1, untuk beli rokoknya tidak ada duit. Iya atau tidak? Nah, itu maka saya katakan, lebih baik aja monyet Pariaman deh. Monyet Pariaman itu sekolah 3 bulan, bisa menjatuhkan kelapa 500 sehari. Dia manjat kelapa tuh. Artinya gajinya berapa? 100 ribu sehari. Beruk yang sekolah 3 bulan 100 ribu. Ini tamat S1 16 tahun sekolah. Cari duit gak bisa. Lebih baik beruk lagi. Atau monyet Pariaman. Mendingan monyet Pariaman ya. Baik, banyak ya ibu-ibu dan pemirsa sekalian. Tidak terasa bahwasanya pengajian kita ini sudah hampir selesai nih. Ada penutupnya. Nah, itu. Jadi marilah kita dengarkan kesimpulan yang disampaikan oleh guru kita. Silakan. Jadi, ibu-ibu, para pemirsa, para pemirsa yang saya hormati, jadi kunci daripada husnul khatimah amal saleh. Kunci daripada amal saleh ada empat tadi. Selalu kita berhubungan dengan Allah. Selalu kita merasakan adanya Allah. Oleh sebab, tapi apa pula yang merusak amal kita sehingga amal saleh menjadi amal jelek? Tuhbitul a'mal bisittati asya. Yang merusak amal manusia itu ada enam macam. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubinnas. Orang yang suka membuka-buka aib orang lain. Paling senang membuka aib orang seperti dia tidak punya aib. Semakin dibuka aib orang, makin buka pula aib bawah. Akhirnya bagaimana? Saling tuding-menuding, tertimbullah kekacauan. Ya apa tidak? So, semua kita mempunyai kesalahan. Tapi ingat mengingatkan, nasihat menasihati, silakan. Kalau dia salah, hukum. Tidak pula usah pula difitnah, tidak usah pula diadu-adu. Tak boleh itu. Yang kedua, wakaswatul kalb, musuh hati. Iri, dengki, sombong, takabur, tamak. Itu musuh hati. Itu akan merusak amal kita. Amal saleh tadi akan rusak. Yang ketiga, wahubud dunia. Cinta kepada dunia. Hubud dunia rasul kulli khati'ah. Ibu dunia, orang yang mencintai dunia adalah induk kemaksiatan. Jadi kalau orang banyak melakukan maksiat, pikirannya cuma duniawi saja. Tidak ingat hidup akan mati. Padahal kan di ujung hidup ini adalah kematian. Yang keempat adalah waqillatul haya, menipisnya rasa malu-malu tak dalam. Kalau malu sudah hilang, iman habis. Kalau malu dan iman sudah hilang, habis, manusia akan rendah dari hewan. Wakibat. Yang kelima, zalimun layantai. Selaku melakukan kesalahan, tidak pernah sadar. Tidak pernah mau merubah kesalahannya. Salah terus saja. Malah orang yang disalahkan. Dia tidak pernah koreksi diri sendiri. Yang keenam, watulul amal. Panjang angan-angan. Kamarnya mau ngawur gitulah, ngelamun aja. Akhirnya terpengaruh lah narkoba, itu dah segala macam lah akan terpengaruh nanti. Jadi dengan demikian tadi itu, kalau itu akan rusak amal kita, tidak akan mendapat amal saleh, tidak akan menemukan husnul khatimah. Dapatnya su'ul khatimah. Pemirsa, demikianlah kesimpulan yang begitu indah. Tentu saja waktunya sangat terbatas. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu kesempatan. Dan sebelumnya kita mohonkan Buya untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'aman wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alaka wa salamatan fi din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa fudatal ba'dal maut. Allahumma habin alayna fi sakaratil maut wa najati minan nar wa afa indal isab. Allahumma inna nas'alaka ridaka wal jannah wa na'uzubika min sakatika wa nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.